ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bersyukurlah kita semua kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya pada keislaman, membimbing pada keimanan, dan membimbing pada sunnah sehingga kita berjalan di atas keimanan, di atas sunnah. Ini semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam suratul Anfal ayat 25, Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian akan fitnah, yang mana fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian semata. Dan ketahuilah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat dahsyat azabnya, siksaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah yang menimpa pada diri individu, setiap insan, ataupun fitnah yang merata yang menimpa seluruhnya, ini semua tentunya perkara yang harus kita waspadai. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah dari bahaya ini, perlindungan kita mohon kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk untuk kita selalu berdoa sebelum kita mengakhiri salat-salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di antara doa yang kita baca ini adalah mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan aman dari segala macam ujian dan cobaan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, beliau mengatakan, wala tad'u fitnah illa min tarqi ma amara Allahu bihi fa innahu subhanahu amara bil haqqi was sabr. Dan tidaklah terjadi fitnah kecuali dalam bentuk meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita al-haq, dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk selalu mengikuti kebenaran, dan Allah perintahkan kita untuk selalu bersabar. Sabar dalam mengikuti apa yang Allah perintahkan, sabar meninggalkan apa yang dilarangnya, sabar dalam takdir yang Allah timpakan pada kita. Dan juga Allah perintahkan kita untuk terus mengikuti kebenaran, sehingga kata beliau, tidaklah fitnah itu melainkan dalam bentuk dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ketika seorang menyimpang dari kebenaran, tidak lagi mengikuti kebenaran, maka ia telah terjerumus ke dalam fitnah yang besar, yaitu fitnah kesesatan. Demikian pula ketika dia tidak lagi ada kesabaran, maka hilang darinya keimanan. Karena ikhwafillah barakallahu fikum, seperti ucapan Ali ibn Abi Thalib, as-sabru fil iman qarra'si fil jasad. Kedudukan sabar di dalam iman seperti kedudukan kepala dalam jasad kita ini. Kita semua sadar, kalau tangan yang putus, insyaallah masih hidup. Kalau kaki yang putus pun masih hidup. Tapi kalau kepala putus, tentunya tidak ada lagi artinya badan ini. Hanya seonggok daging yang tiada kehidupan padanya. Demikian pula ketika seorang tidak ada padanya kesabaran, maka sungguh hadirinya dimuliakan Allah, bisa menjadikan hilangnya keimanan. Karena dalam kita mengikuti kebenaran, dituntut untuk kita bersabar padanya. Sehingga Allah selalu wasiatkan kepada kita, setelah iman, beramal saleh, Allah wasiatkan untuk kita tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Dalam surat Al-Asyr, Allah telah wasiatkan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa aminu salihat. Kecuali orang-orang yang mereka beriman. Tentunya mereka orang-orang yang berilmu, yang dengan ilmu tumbuh kokoh keimanannya, tumbuh keyakinan yang benar, yang menjadikan imannya benar, dan ia beramal saleh. Kemudian watawasau bilhaq, ia selalu nasihat menasihati dengan kebenaran. Watawasau bisabr, dan ia selalu nasihat menasihati dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita simak dalam kesempatan yang mulia ini sebuah hadis yang disampaikan dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan kepada kita, qala, ia berkata, aymullahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah, sungguh benar-benar aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan, inna sa'ida laman junibal fitan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sungguh orang yang bahagia adalah orang yang dia dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang ia jauh dari fitnah, karena Allah lindungi dia dari fitnah. Sampai beliau ucapkan 3 kali, walaman ubtuliya fasabara fawaha, dan sungguh bahagia orang-orang yang ia diuji dalam kehidupannya, lalu ia bersabar dalam menghadapi ujian-ujiannya. Fawaha, maka betapa baik dia ketika menghadapi ujian-ujian itu, dia selalu mengedepankan kesabaran. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 3 kali bahwa as-sa'id liman junibal fitan, as-sa'id liman junibal fitan, sampai 3 kali beliau ulang-ulang. Ini adalah perkara yang sungguh menunjukkan betapa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperingatkan dan memperhatikan kita bahwa ketahuilah, orang yang selamat, orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang selalu Allah selamatkan ia dari fitnah dan fitnah, yakni min awali fitnah hatta akhir fitnah, dari awal fitnah sampai akhir fitnah ia selamat. Dan ighfirullah barakallahu fikum, fitnah itu bukan sekali datang, melainkan berulang-ulang, berkali-kali, sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya di surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, apakah kalian manusia mengira, apakah kalian manusia menyangka kalau engkau akan Allah biarkan begitu saja setelah engkau mengaku beriman, lalu Allah tidak akan menguji kalian. Laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga nyata bagi Allah siapa di antara kalian yang jujur dalam imannya dan siapa di antara kalian yang ia dusta dalam imannya. Ikhwani fiddin azanallahu iyakum, kaum muslimin yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita dalam hadis yang agung ini betapa bahagianya orang yang selalu Allah selamatkan ia dari segala fitnah-fitnah yang menimpa. Ketika fitnah datang, dia pun selamat. Begitu berlalu, dia tetap selamat. Begitu datang lagi yang berikutnya, ia selamat dan tetap selamat. Dan iwafillah barakallahu fikum, dia selamat dari fitnah itu, juga selamat dari dampak fitnah, dan dia selamat dari da'i-da'i yang membawa fitnah, dan ia selamat dari para pengikut-pengikut fitnah. Sungguh hadirinnya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah khabar agar kita hati-hati supaya kita bisa selamat dalam keadaan fitnah itu datang. Karena sebagaimana dikatakan ulama salaf, mereka menyebutkan bahwa innal fitnah idza aqbala ya'rifuhul ulama, fitnah kalau datang maka para ulama merekalah yang mengetahuinya. Wa idza adbara ya'rifuhun nas, kalau fitnah telah berlalu baru manusia itu mengetahuinya. Maka hadirinya dimuliakan Allah, manusia yang paling mengerti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah memperingatkan kepada kita 1439 tahun lalu dalam hadis-hadis nubuwah, berita-berita tentang fitnah yang akan menimpa umat ini, fitnah yang sungguh amat berat tentunya, apalagi kita yang ada di akhir zaman. Karenanya hadirinya dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain dari Uqbah ibn Amir, ia mengatakan, qultu ya Rasulullah man najat. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu ia berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah selamat itu? Apakah caranya untuk selamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amsik lisanak, tahan lisan-lisanmu, jangan gegabah, jangan sembarang kau bicara, wal yasa baituka, luaskan rumahmu sehingga engkau lebih banyak tinggal di rumah, betah di rumah, ya. Dan hadirin yang ketiganya, wabki ala khotiatik, kau banyak-banyak menangis atas kesalahan-kesalahanmu. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita ketika terjadi fitnah, sikap apakah yang baik untuk kita lakukan. Dalam hadis ini beliau memesan kepada kita, beliau wasiatkan untuk kita tidak berbicara tanpa ilmu, tidak berbicara tanpa hujjah, karena sungguh Islam ini dibangun di atas hujjah yang jelas, di atas dalil, di atas basirah ilmu yakin. Maka hati-hati dengan fitnah, karena seringkali fitnah ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal fitana fa innal lisanu fiha misru waqi'is saif, yang artinya hati-hati kalian, waspadalah kalian dari fitnah-fitnah yang terjadi, karena sungguh lisan di waktu fitnah itu dia seperti tajamnya pedang, bahkan lebih dahsyat dari tajamnya pedang. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, kalau tajamnya pedang sekali tebas mungkin 1-2 batang leher yang putus, tapi lisan ketika bicara dalam masa fitnah sungguh korbannya bukan 1-2 orang, akan menjadikan umat ini sebagai korbannya. Maka hati-hati dalam bicara, karena Islam ini di atas hujjah, dibangun di atas dalil, sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, jagalah lisan untuk keselamatan diri-diri kita pribadi, juga keluarga dan umat ini. Dan ingat, Allah telah peringatkan dalam Al-Quranul Karim, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satupun lafaz ucapan yang kau ucapkan melainkan ada pada sisimu itu raqib dan atid, malaikat Allah yang selalu mengawasi langkah-langkahmu, gerak-gerikmu, ucapan-ucapanmu, dan selalu dia mencatatnya amal-amalanmu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang berikutnya dari Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu mengqal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun, akan terjadi fitnah di mana beliau mengatakan, al-lisanu fiha ashaddu min waqi'is saif, lisan-lisan di waktu itu lebih dahsyat dari tajamnya pedang. Karena sekali lagi seperti ucapan Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, pedang mungkin 1-2 orang yang terluka atau putus lehernya karena tebasan pedang yang tajam, namun dahsyatnya tajamnya fitnah yang disebabkan karena lisan-lisan yang tak terjaga, lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab, yang bicara tidak di atas hujjah, tidak di atas ilmu, atau tidak di atas dalil burhan. Ini sungguh lebih dahsyat, karena korban menjadikan umat terpecah, menjadikan umat ini korban. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain juga beliau menyampaikan kepada kita, satakunu fitnatun sama bakma amya, akan terjadi fitnah yang membuat manusia itu bisu, manusia itu tuli, manusia itu buta. Bisu karena ia tidak lagi berbicara di atas kebenaran, berat untuk melakukan bicara yang benar, untuk jujur dalam ucapan. Dan ia tuli, tidak mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mendengarkan peringatan-peringatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kritikan, nasihat, saran dia tidak hiraukan, apalagi ketika muncul perasaan pada dirinya bahwa dia telah memiliki keilmuan yang sepadan atau mungkin di atas orang yang mengkritiknya, maka membuat dia itu sampai dia tidak mau mendengar nasihat saudaranya. Hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambillah pelajaran dari orang-orang yang telah dinasihati oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. Mereka yang mau mengambil nasihat, tentunya mereka akan kembali pada jalan keselamatan biiznillah. Namun mereka-mereka yang tidak menghiraukan dan tetap di atas kesesatannya, di atas penyimpangannya, maka hadahullah, semoga Allah memberinya petunjuk kepada kita dan juga kepada mereka semua. Hadirinya dimuliakan Allah, seperti fitnah Abul Hasan, Fali Harbi dan yang lainnya. Hadirinya dimuliakan Allah, begitupun fitnah berlanjut seperti fitnah Hajuri dan setelahnya dan seterusnya sampai pada apa yang terakhir ini. Hadirinya dimuliakan Allah, seperti yang kita dengar nasihat beliau kepada para pengungsung fitnah itu. Sungguh hadirinya dimuliakan Allah, nasihat seorang ulama besar tentunya yang disampaikan dengan penuh keikhlasan dan di atas bayan, di atas burhan. Kalau mau kembali tentunya akan keselamatan bersama dan akan menjadi reda. Kemudian hadirin kaum muslimin, beliau juga menyebutkan fitnah yang membuat orang itu buta, tidak melihat mana itukah burhan, keterangan-keterangan yang jelas, bayan, hujjah. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup kita ini, dalam agama yang kita jalani ini, Allah masih hidupkan ulama-ulama dari kibar ulama yang mereka sangat peduli dengan kita dan begitu ikhlas membimbing kita. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kita tentunya bersyukur dan kita ikuti nasihat itu. Nah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hati-hatilah dari ucapan, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperingatkan kepada kita dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yatakallam bil kalimati min sakhatillah la yara biha ba'san fayahwi biha finnari jahannam sab'ina kharifa. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang ia berbicara dengan satu kalimat yang itu menjadikan murka Allah, dia tidak merasa, dia tidak melihat bahwa apa yang ia ucapkan ternyata menyeret dirinya ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Nas'alullah salamul afiyah. Hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka bicaralah yang baik atau diamlah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik, ucapkan ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam, ini lebih selamat. Dan hadirinya dimuliakan Allah, begitu pula beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu adalah ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak ucapan-ucapan di masa-masa fitnah yang kita sering mendengar, dan kita kadang terpancing berbicara padahal kita tidak ada di situ hak untuk kita berbicara. Maka ikhwan barakallahu fikum, hati-hati. Dan ini kami nasihatkan pada diri pribadi, keluarga, dan juga kepada ikhwah semuanya, untuk menjaga ukhuwah di antara kita, agar jangan sampai fitnah ini mencabik-cabik ukhuwah kita, mencerai-beraikan ukhuwah kita, dan membuat ya hancurnya dakwah yang sungguh Allah tidak menghendaki ini tentunya. Namun jangan sampai kita menjadi sebab, tapi hendaknya kita jadilah yang menyebabkan kebaikan bagi umat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menyampaikan kepada kita dalam hadis yang beliau ketika ditanya dari Uqbah bin Amir, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimanakah keselamatan itu? Apa jalan keselamatan itu? Beliau mengingatkan, amsik lisanak, jaga lisanmu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, juga disebutkan dalam hadis dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna yasirar riya syirkun. Beliau mengatakan, sungguh sekecil-kecilnya riya itu adalah syirik. Wa inna man 'ada lillahi waliyan faqad barazallahu bil muharabah. Dan barang siapa yang ia memusuhi wali Allah, sungguh berarti ia telah menantang perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain beliau menyampaikan kepada kita, Rasulullah SAW, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Siapa yang berani menyakiti kekasihku, kata Allah, aku nyatakan perang dengannya. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, innallaha yuhibbul abrar al atqiya al akhfiya alladhina idza ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam yad'u walam yu'rafu qulubu masabihul huda yakhrujuna min kulli amra'il mudhlimah. Beliau menyebutkan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai al-abrar, orang-orang yang baik-baik, al-atqiya, orang yang selalu menjaga ketakwaan, al-akhfiya, orang-orang yang selalu berbuat ikhlas, dia selalu berusaha menyembunyikan kebaikannya walaupun nampak, dia tidak berusaha menampakkannya. Dan orang yang alladzina idza ghabu, orang-orang yang ia ketika tidak ada, ia tidak dicari-cari. Dan ketika dia hadir, dia tidak dipuji dan tidak dikenali. Qulubuhum masabi'ul huda, hati mereka itu pelita petunjuk yang menyinari, menerangi gelapnya malam. Yakhrujuna min kulli abra'a mudhlimah, yang keluar dari lorong-lorong yang gelap. Mereka ibarat pelita yang ada dalam kegelapan. Ketika umat terundung kegelapan fitnah, maka mereka menjadi pelita. Hadirin ikhwani fiddin azanallahu iyyakum, Allah sangat mencintai mereka al-abrar, orang-orang yang baik-baik, yang selalu berbuat kebaikan, dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Maka ikhwani fillah azanallahu iyyakum, perhatikan fitnah yang dahsyat terus bergulir, datang silih berganti, seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan pernah berhenti fitnah menghujani kita atau mendatangi kita. Hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga dan melindungi kita dan juga hadirinya dimuliakan Allah, supaya kita bisa menyelamatkan diri. Paling tidak kita akan ringan ketika menghadapi fitnah, tidak jauh terjerumus, terperosok ke dalamnya. Maka hendaknya kita tidak melibatkan diri kita dalam fitnah-fitnah tersebut. Artinya kita yang tidak ada kompeten padanya, tidak ilmu, hendaknya kita berlindunglah kepada Allah dan ikutilah bimbingan para ulama, ulama us-sunnah. Berpeganglah dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dan hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita takut jangan sampai ucapan-ucapan kita ini kemudian menjatuhkan kehormatan saudara kita, menjatuhkan mereka, orang-orang yang Allah muliakan, orang-orang yang Allah cintai. Dan sungguh ikhwafila barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, kita justru harus membela kehormatan saudara kita yang di atas kebenaran. Walaupun juga saudara kita ada melakukan kezaliman, kita juga harus menolongnya. Bagaimana menolong orang yang zalim? Kita menjadikan atau mengupayakan bagaimana ia terhenti dari kezalimannya. Lihat hadis berikut ini dari Asma binti Yazid. Beliau menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dabba an 'irdi akhihi fil ghibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiyahu minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika tidak ada di sisinya, dia berusaha untuk membela kehormatan saudaranya. Ketika saudaranya dicaci maki, ketika saudaranya dihabisi kehormatannya, maka ia membelanya, membela saudaranya. Maka orang yang seperti ini pasti Allah akan menyelamatkannya dari azab api neraka. Sehingga ikhwafila barakallahu fikum, kita tentunya bukan menjadi orang yang menjadi sebab untuk menjadikan atau menyebabkan fitnah ini semakin besar, tapi kita berusaha untuk bagaimana kita paling tidak menyelamatkan diri-diri kita dari bencana yang besar ini, dari fitnah yang besar ini. Ingat hadirinya dimuliakan Allah, kembalilah kepada para ulama, kembalilah kepada ilmu, karena sungguh agama dibangun di atas ilmu, di atas hujjah. Dan hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fitnah ini sungguh sebagaimana diucapkan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, yang banyak membuat seorang itu akhirnya melanggar apa yang Allah perintahkan dan juga tidak lagi bersabar di dalamnya, karena lisan-lisan yang kadang tidak terjaga menyebabkan seorang ini ya terpancing emosinya, sehingga ia pun akhirnya membuat fitnah yang baru karenanya. Wal'iyadzu billah. Demikian wa fila barakallahu fikum, sedikit yang kami sampaikan. Semoga hadis-hadis ini menyebabkan kita untuk selalu berusaha bagaimana kita bisa menjaga lisan-lisan kita. Dan ihwafila barakallahu fikum, satu lagi tentang sabar. Kita ingat bahwa kesabaran ini adalah satu yang dituntut oleh Allah dari setiap muslim. Karena apa ihwafila barakallahu fikum, setiap nabi diutus pasti ada musuh yang akan terus menghalanginya, begitupun para pengikutnya, dan ujian pun akan terus datang, sehingga kesabaranlah yang akan menyelamatkan dirinya. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangannya. Semoga lain waktu dan kesempatan bisa kita kembali bermajlis. Dan ihwafila barakallahu fikum, akhirnya subhanakallahu bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.